Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahman wa rahmatumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, ada perkara yang perlu kita pahami bersama, yaitu tentang sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa yang biasa didapati bahwa majelis kita tidak dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapan salam. Tentu sebagai prinsip dasar bagi setiap muslim bahwa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah panutan dalam segala hal. Seperti yang Rasulullah, yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW ada suri teladan baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Maka segala yang beliau contohkan, apa yang beliau lakukan adalah teladan, panutan bagi setiap muslim umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang permasalahan ini, ada beberapa hadis dan cukup banyak, sekitar 19 riwayat yang tidak mungkin untuk kita sampaikan semua. Kita lihat beberapa daripadanya, bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam majlis-majlis ilmu beliau. Antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan ini hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala an, anak Abu Bakar Siddiq, diriwayatkan oleh Bukhari 13 tempat di sahihnya. Hadisnya panjang yang berkaitan dengan permasalahan kita. Nah, Asma sebutkan, waqad tajallati syamsu faqataba annasa wa hamidallaha bima huwa ahluh thumma qala amma ba'd fa innahu ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannata wa an-nar wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qarib min fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah sampaikan nasihat beliau, khutbah beliau di hadapan para sahabatnya, majelis beliau. Beliau memuji Allah, yakni mengagungkan Allah dengan pujian hamidullah alhamdulillahil alamin atau innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang biasa kita baca. Tsumma qala, kemudian beliau sebutkan, innahu ma min syai'in, beliau sampaikan isi dari yang beliau ingin sampaikan. Sesungguhnya segala sesuatu yang belum pernah aku lihat telah aku lihat di tempatku ini, sampai surga dan neraka ditunjukkan oleh Allah kepada beliau dan diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di kubur kalian, artinya ditanya, diuji setiap manusia yang telah mati, dan di kuburnya akan dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan oleh para malaikat. Pertanyaan atau fitnah kubur ini sama atau mirip dengan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini banyak orang yang terfitnah, banyak orang yang terjatuh di dalam ujian tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Asy-syahid yang kita inginkan dalam riwayat ini, Asma yang meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan kalau Rasulullah salam terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Beliau menyampaikan pujian kepada Allah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, dan pujian-pujian yang lain. Baru kemudian beliau sampaikan isi ceramah tersebut. Demikian pula hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam keluar sholat di masjid. Hadis juga diriwayatkan Bukhari. Kata Aisyah, ketika Rasulullah sholat, para sahabat ikut sholat di belakang beliau. Karena melihat Rasulullah sholat, para sahabat kemudian membuat shaf dan sholat berjamaah di belakang beliau. Sholat sunnah, qiyamul lail. Dan setiap malam, malam berikutnya semakin banyak jamaah yang ikut bersama Rasulullah SAW. Mereka kabarkan, Rasulullah sholat malam. Maka ketika Rasul lihat antusias para sahabat yang demikian besar untuk sholat di belakang beliau, beliau pun, kata Aisyah, akbala alannas, beliau menghadap kepada para sahabatnya, fatasyahhad, kemudian beliau bertasyahud, mengucapkan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Kemudian beliau sampaikan nasihat beliau, innahu lam yukhaf alayya makanakum lakin khashitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Aku, kata Rasulullah, tidak khawatir melihat semangat kalian yang sangat besar untuk sholat di belakangku, tetapi yang aku khawatirkan ini kalian anggap atau menjadi amalan yang wajib dan akhirnya kalian tidak mampu untuk melakukannya. Rasulullah khawatir dianggap wajib karena tiap malam semakin bertambah dan semakin banyak sahabat sholat di belakang Rasul, padahal itu sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Syahid yang kita inginkan dalam riwayat ini, Aisyah sebutkan ketika Rasulullah sampaikan nasihat ini di majelis beliau, beliau juga tidak sebutkan salam, tetapi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah juga tersebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang biasa kita baca. Demikian pula di dalam hadis lain, hadis yang mungkin sebagian kita sering mendengarnya, juga diriwayatkan oleh Aisyah di Bukhari Muslim tentang gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW, orang-orang pun menyatakan ini terjadi gerhana karena kematian anak Rasulullah Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tentu ini keyakinan yang salah dan menyimpang, tidaklah benar. Maka mendengar itu, khotoban nas, Rasulullah pun menyampaikan nasihat beliau kepada para sahabatnya, fahamidallah wa atna alaih, dimulai dengan beliau memuji Allah seperti tadi dan mengagungkan Allah SWT. Innalhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inu, kita memuji Allah, kita meminta pertolongan kepadanya dan seterusnya. Kemudian beliau sebutkan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, la yaksifani li mauti ahad wala li hayati. Matahari maupun bulan, keduanya merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana, bulan atau matahari, karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Fa'idha ra'aitum dhalikadullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaku. Kalau kalian lihat gerhana itu, segeralah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir dan sholat, bersedak, bersodakoh, nah, dan seterusnya hadis. Kita inginkan di sini ketika Rasulullah sampaikan ini juga tidak menyebutkan salam kepada para sahabatnya. Dan masih banyak riwayat, tadi sekitar 19 hadis yang isinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan ilmu di majelis-majelis ilmu di hadapan para sahabatnya, tidak beliau mulai dengan salam tetapi memuji Allah, alhamdulillah, dan pujian-pujian yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Ini yang sunnah dari Rasulullah, ini yang beliau lakukan. Kecuali di khutbah Jumat. Oleh sebab itu para sahabat ketika meriwayatkan khutbah Jumat Rasul, mereka sampaikan karena itu yang mereka dengar. Bahwa Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau duduk, baru si muadzin azan. Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbahnya. Tetapi karena riwayat-riwayat lain di selain khutbah Jumat, di majelis-majelis ilmu beliau tidak pernah menyampaikan itu, ya sahabat pun tidak menukilkan karena memang tidak diucapkan Rasul. Nah ini yang sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama Islam pun demikian melakukan dalam majelis-majelis ilmu mereka. Mereka mulai dengan pujian kepada Allah SWT, Alhamdulillah atau Innal Hamdalillah, atau yang dikenal dengan khutbatul hajah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, sahabat beliau radhiyallahu taala anhu. Hal ini karena salam juga disunnahkan ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya, seperti hadis Abu Hurairah, haqqul muslim 'alal muslim sitt, hak seorang muslim kepada muslim yang lain 6. Idza laqitahu fasallim 'alaih, kalau kamu bertemu dengannya sampaikan salam kepadanya. Salam itu disunahkan ketika bertemu, bukan membuka majelis. Ketika kita bertemu dengan seorang muslim, entah di jalan, entah di mana, nah, kita sampaikan salam, itu sunnah. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa salam itu sunnah, hanya saja berkaitan dengan majelis ilmu yang kita tahu dari Rasulullah SAW. Demikian pula amalan para ulama Islam, para imam rahimahumullah, memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertasyahud, mengucapkan kalimat syahadatain. Mudah-mudahan yang ringkas ini bisa bermanfaat bagi kita, dan menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Pada hadis yang keempat dalam bab muraqabah, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan an Anas radhiyallahu taala anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Kata Anas, sungguh kalian mengamalkan amalan-amalan yang kalian anggap itu lebih kecil dari sehelai rambut. Kami di masa Rasul SAW menganggapnya lebih berat atau merupakan amalan yang menghancurkan, amalan yang besar, dan telah kita lalui hadis ini. Hadis yang kelima dibawakan oleh Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaghar wa ghiratullah an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih, muttafaqun alaih. Wal ghiratu bi fathil ghain al ghairah wa asluha al anafa. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yaghar, Allah itu cemburu, dan cemburu Allah ketika seorang hamba melanggar yang Allah haramkan kepadanya. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis Abu Hurairah ini menyebutkan tentang al-ghirah, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang manusia melakukan pelanggaran terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan sesuatu kepada umat manusia kecuali karena sesuatu itu murni keburukan, tidak ada sisi manfaatnya sama sekali. Murni jelek, murni menghancurkan dan mendatangkan berbagai bentuk malapetaka kepada mereka, baik di waktu mereka melanggar perbuatan tersebut atau bahkan juga untuk masa depan mereka. Murni mendatangkan malapetaka dan kejelekan bagi mereka. Murni pula hal itu mendatangkan malapetaka dan kejelekan di dunia mereka dan juga bagi agama mereka dan masa depan akhirat mereka. Atau yang Allah haramkan kepada mereka itu jauh lebih banyak madaratnya daripada sisi manfaatnya. Yang Allah haramkan lebih banyak dan jauh lebih berat timbangan kejelekannya daripada sisi-sisi positif yang mungkin ada pada perkara tersebut. Karena dua permasalahan itulah Allah Subhanahu wa taala haramkan segala sesuatu yang Ia tentukan haram bagi umat manusia demi kemaslahatan mereka sendiri, kemaslahatan umat manusia itu. Sehingga kalau manusia itu bermaksiat dan melanggar larangan-larangan tersebut, yang rugi adalah dirinya sendiri. Dia menghancurkan dan merusak dirinya, mengundang malapetaka untuk dirinya, dan sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang manusia itu melanggar yang Allah haramkan, disinilah kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ini menunjukkan betapa Allah menginginkan kemaslahatan untuk kaum mukminin, bahkan untuk umat manusia secara umum. Yang Allah inginkan itu kemaslahatan, kebaikan bagi mereka, agar mereka bahagia di dunia, akhirat mereka, baik agama mereka, baik kehidupan mereka. Ini yang Allah inginkan. Tetapi ketika mereka karena kejahilannya, karena hawa nafsunya, melanggar yang Allah haramkan, cemburu Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah haramkan itu bukan karena bakhil, bukan karena pelit kepada hambanya sehingga Allah larang dari ini dan itu. Bahkan terkhusus seperti waliyadu billah perbuatan zina. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuh. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah ketika seorang hamba itu berbuat zina, laki maupun seorang hamba wanita melakukan perzinahan. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kata para ulama karena zina merupakan perbuatan keji yang sangat besar kekejiannya dan amalan yang sangat rendah, menunjukkan rendah dan hinanya martabat dan kehormatan pelaku-pelakunya. Maka Allah pun haramkan kepada seluruh hambanya perbuatan zina tersebut, bahkan bukan hanya perbuatannya, seluruh amalan, seluruh fasilitas yang bisa mendekatkan, bisa menyerumuskan manusia itu ke dalam zina, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kalian dekati perbuatan zina karena itu merupakan perbuatan fahishah, perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan, sejelek-jeleknya perbuatan yang dilanggar oleh manusia. Al-Muhim, ketika hamba itu berzina, maka Allah cemburu kepadanya. Tadi, bukan karena Allah bakhil, tetapi karena Allah Maha tahu bahwa itu sangat buruk bagi mereka, sangat merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan mereka, merusak kehidupan bermasyarakat, merusak hubungan sosial masyarakat, merusak segalanya. Dan agama manapun bahkan menganggap itu jelek, walaupun orang-orangnya melanggar atau melakukan hal itu, tetapi tidak akan ada yang menyatakan itu kemuliaan dan kebaikan, apalagi Islam yang demikian mulia datang dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan malapetaka di dunia hamba tersebut, penyakit yang sangat kronis, yang sangat jahat, yang sampai detik ini pun belum didapati penawar dan obatnya, belum lagi siksaan kuburnya, siksaan neraka, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cemburu dan sangat besar cemburu Allah, sehingga Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari tadi, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah ketika hambanya berzina. Manusia juga cemburu, khususnya kalau yang berzina itu berhubungan dengannya, tak saudaranya, adiknya, kakaknya, atau keluarganya, dia juga cemburu, tapi dibanding kecemburuan Allah jauh lebih besar. Sebab di dalam hadis, ketika seorang sahabat yang mu'allaf baru masuk Islam, dia hendak melakukan zina, maka Rasulullah terangkan kepadanya, apa kamu senang kalau ibumu dizinai orang? Kata dia, oh, saya cemburu, saya gak akan ridho baik kakak atau adik kamu dizinai orang, saya cemburu dan saya tidak akan rela. Kata Rasulullah, demikian pula orang lain. Tentu yang kamu ajak berzina adalah ibu dari orang, atau saudaranya, kakaknya, atau adiknya, atau bibinya, family dari orang lain. Mereka pun cemburu, gak akan terima, sama seperti kamu. Menunjukkan itu perkara yang sangat tercela dan jalan yang sangat hina, yang ditolak dan diingkari oleh semua fitrah manusia. Hadis ini kalau berbicara tentang zina, terlebih lagi adalah al-liwat, homoseks, wal-iyadzubillah, antara lelaki dengan lelaki. Dan Allah cela perbuatan ini seperti dalam surat Al-A'raf ayat 80, أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan fahishat, al-fahishat, perbuatan keji, yang belum ada yang mendahului kalian dari umat manusia ini sebelum zamannya Nabi Lut. Tidak ada yang melakukan ini sebelum kalian, kecuali kalian. Kalian lakukan perbuatan ini. Di sini Allah sebutkan di dalam ayat al-fahishah. Atatunal fahishah dengan alif lam. Al-fahishah. Artinya perbuatan keji, liwat atau homoseks, disebut oleh Allah dengan alif lam. Al-fahishah. Artinya perbuatan keji yang sangat besar. Ketika berbicara zina di dalam surat Al-Isra 32 tadi, Allah sebutkan innahu kana fahisyatan tanpa alif lam. Fahisyatan. Beda maknanya kata para ulama. Kedua-duanya tentu sangat jelek, haram dan tercela sangat, kemaksiatan yang sangat besar dan dosa besar. Tetapi bedanya di ayat ketika berbicara zina, Allah sebutkan fahisyatan, nakirah dalam bahasa Arabnya, yang maknanya zina itu salah satu perbuatan keji dari sekian perbuatan keji yang lain. Tetapi ketika berbicara liwata, homoseks, Allah sebutkan dengan al, ataktunal fahisha. Seakan, atau bukan seakan, yang maknanya bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan keji yang sangat besar, yang tidak disamakan dengan perbuatan keji lainnya. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa perbuatan ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih keji daripada zina. Dan balasannya pun sangat dahsyat. Allah hancurkan mereka, bahkan Allah balik bumi mereka. Masyaallah alafiyah wassalamah. Nabi Lut diselamatkan oleh Allah bersama yang diselamatkan, dan tidak boleh menoleh bahkan untuk melihat azab yang Allah timpakan kepada mereka. Wala taltafit, jangan kamu melihat mereka, pergi jalan. Allah balikkan bumi mereka, yang di atas dijadikan di bawah, yang di bawah dijadikan di atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para fuqaha, para ahli fikih rahimahumullah, mereka sepakat kalau ini perbuatan keji yang sangat besar kekejiannya. Hanya saja mereka berselisih bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelakunya. Ada di antara mereka yang berpendapat dibawa ke tempat yang tinggi, tebing atau gunung atau apa, kemudian dijatuhkan sampai mati. Karena Allah menghancurkan kaum ini dengan adab yang mirip dengan itu. Dari atas mereka semula dibalik oleh Allah, diletakkan di bawah bumi, dihancurkan demikian, dibunuh dengan cara seperti itu. Ada di antara mereka pula yang menyatakan dipenggal. Alhasil, perbuatan ini perbuatan yang sangat keji, dan tentunya cemburu atau kecemburuan Allah jauh lebih besar lagi kepada umat manusia yang melanggarnya. Demikian pula keumuman-keumuman maksiat yang lain, pencurian, mabuk-mabukan, narkoba, yang haram semuanya, Allah cemburu ketika itu dilanggar. Masing-masing maksiat tentu berbeda-beda tingkat kemaksiatannya. Semakin kemaksiatan itu lebih besar, semakin keji, maka cemburu Allah tentu semakin besar sesuai dengan kapasitas kemaksiatan tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat cemburu. Karena Rasulullah SAW yang bersabda, Allah cemburu. Dan cemburu Allah sangatlah mulia, karena ketika hambanya melanggar apa yang Allah haramkan kepada mereka, seperti hadis tadi di Bukhari, juga di ayat telah disebutkan tentang zina, tentang homoseks, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sifat cemburu Allah ini harus diimani dan diyakini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan dengan sifat makhluk yang penuh kekurangan dan kelemahannya. Hal ini karena Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Karena pendengaran kamu, penglihatan dan hatimu, semua itu diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Jangan kamu ikuti, jangan kamu terima, jangan kamu yakini sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Ayat ini digunakan oleh para ulama khususnya dalam bab asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Kita gak tahu Allah, gak pernah berjumpa, gak pernah melihat. gaib dari kita. Maka tidak boleh kita menerima dan meyakini sesuatu tentang Allah karena kita enggak tahu ilmunya. Satu-satunya jalan untuk mengenal Allah adalah berita dari Allah dalam ayat-ayatnya atau berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendapat wahyu dari Allah. Beliau yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain bagi kita kecuali menerima. Karena enggak ada jalan lain sudah. Yang ada hanya berita. Maka Allah sebutkan, la takfu, jangan kamu ikuti, jangan kamu terima sesuatu yang enggak kamu tahu ilmunya. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau kita meyakini seperti ini, bahwa Allah cemburu, kita akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir, kita siap. Kenapa kamu meyakini Allah cemburu? Kita jawab, karena Rasulullah memberitahu demikian. Selesai sudah, tenang kita. Berita dari Rasulullah yang pasti benarnya, yang tidak mungkin berucap dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu, yang Allah wahyukan kepada beliau, seperti dalam surat An-Najm. Wama yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Beda dengan orang yang menolaknya. Ditolak, diingkari. Gak mungkin Allah itu pecemburu karena itu sifat manusia. Gak mungkin sama, mukhalafatun lil hawadits katanya. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban kalau keyakinan seperti itu. Kamu ikuti itu. Kamu tolak dan kamu ingkari. Kenapa kamu tolak dan kamu ingkari? Apa yang akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Mau bilang apa? Satu-satunya jalan dalam perkara yang tidak kita ketahui adalah menerima berita dari yang paling tahu. Tentunya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam sunnah atau hadis-hadis beliau. Para ulama mencontohkan untuk pendekatan pemahaman seperti kalau kita tidak pernah berjumpa atau tidak pernah melihat seseorang, taruhlah yang namanya Zaid. Kita gak pernah tahu Zaid itu seperti apa. Sama sekali sepanjang umur kita gak pernah jumpa yang namanya Zaid. Dia ada di kota Fulan, kota lain. Ada orang yang hidup lama dan terus bersama Zaid ini datang kepada kita dan menginformasikan, Anda gak tahu Zaid. Zaid itu orangnya tinggi. Zaid itu orangnya gemuk. Kulitnya putih. Rambutnya ikal. Misalnya. Apa sikap kita? Tidak ada lain kecuali menerima. Ya sudah kalau gitu Zaid itu orangnya memang tinggi. Orangnya gemuk. Kulitnya putih. Rambutnya ikal. Seperti yang diberitakan. Orang kita gak pernah lihat kok. Bagaimana mungkin bisa kita tolak? Zaid itu orangnya tinggi. Gak mungkin. Zaid tidak mungkin tinggi. Dari mana kamu tahu? Kamu gak pernah melihat. Gak mungkin Zaid itu gemuk. Dari mana kamu tolak? Mengapa? Kamu gak pernah berjumpa Zaid. Kamu gak pernah melihat seumur hidupmu. Atau dibelokkan kepada makna lain. Kalau diberitakan tadi Zaid itu orangnya tinggi. Kok tinggi itu maksudnya pendek. Zaid itu orangnya gemuk. Oh maksudnya kurus. Kalau dibilang gemuk. Zaid itu rambutnya ikal. Oh maksudnya lurus rambutnya. Kenapa kamu belokkan ke makna lain? Padahal toh kamu juga sama tidak pernah melihatnya. Orang yang berakal, orang yang benar, orang yang bijak, hanya akan menerima sebatas yang diberitakan kepadanya. Apalagi yang memberitakan itu orang yang paling tahu. Demikian pula dalam perkara ini, kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah berjumpa dengan Allah di dunia ini, maka satu-satunya jalan untuk mengenal Allah adalah berita. Allah beritakan dalam Quran tentang dirinya, nama-namanya yang sempurna, nama-namanya yang penuh dengan makna kesempurnaan dan keindahan, sifat-sifatnya yang besar, penuh dengan keagungan, haruslah diterima. Tidak boleh diingkari, ditolak, tidak boleh pula dibelokkan dan diselewengkan kepada makna lain. Bukan demikian ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian pula yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Al-Muhim, hadis ini salah satu hadis sifat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat cemburu. Hadis yang keenam disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israil abras wa aqra wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malaka. Kata Rasulullah sallam, ada tiga dari bani Israil masa dahulu, tiga orang, yang satu kulitnya belang, yang satu kepalanya botak dan berpenyakit, sallallahu alaihi wasallam, yang satu buta. Allah ingin menguji ketiganya seberapa jauh tingkat keimanan dan rasa syukur mereka kepada Allah. Maka Allah kirim kepada mereka malaikat berupa manusia. Fa'atal abros, datang kepada si belang. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaih, ditanya si kulit belang ini, apa yang paling kamu inginkan di dunia ini? Qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas. Yang aku inginkan warna kulit yang indah, kulit yang bagus, dan hilang penyakit yang aku derita ini, yang orang merasa jijik dan risih dariku. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasana. Maka diusap oleh malaikat ini dan hilang penyakitnya seketika. Allah berikan kemampuan atau izin itu kepada malaikatnya. Hilang penyakit si kulit belang ini dan berubah menjadi orang yang bersih, kulitnya indah dan menawan. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, kemudian ditanya lagi, harta apa yang kamu paling sukai, yang paling kamu inginkan di dunia ini? Qala al-ibil awil baqar syaqarrawi. Dia menjawab, unta atau sapi, perawinya ragu. Ya lupa, entah yang dilafadzkan unta ataukah sapi. Fa'u'tiyana qatan ujara. Maka ia pun diberi oleh malaikat itu unta yang hamil. Dan ini lebih disukai lagi, karena sebentar lagi akan melahirkan dan bertambah binatang yang ia miliki. Faqala, dan ini menunjukkan yang lebih benar, yang disebutkan tadi adalah unta, bukannya sapi, karena disebutkan kemudian dia diberi unta, menunjukkan yang disebut tadi adalah unta, bukannya sapi. Faqala barakallahu laka fiha, dan didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan Allah beri kamu berkah pada ternakmu ini, ontamu ini. Fa'atal aqra, kemudian malaikat ini datang kepada si botak dan berpenyakit kepalanya. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, dia ditanya sama seperti sebelumnya, apa yang paling kamu inginkan di kehidupan dunia ini? Ala sya'run hasan wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani an-nas, rambut yang indah dan hilang penyakitku ini yang orang merasa jijik dariku. Famasahahu fadzaba anhu wa utiya sya'ran hasanan, diusap oleh malaikat dan dia pun berubah memiliki rambut yang indah dan menawan. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kemudian dia ditanya, harta apa yang paling kamu senangi di dunia ini? Qala al-baqar, sapi, dia bilang. Fa utiya baqaratan hamilan, dan diberikan kepadanya sapi yang juga hamil. Nah, karena lebih disintai lagi. Qala barakallahu laka fiha, dan didoakan oleh malaikat itu, mudah-mudahan Allah berkahi pada sapimu. Fa'atal a'ma, kemudian dia datangi si buta. Faqala ayu syai'in ahabu ilaik, sama ditanya, apa yang balik kamu inginkan di dunia ini? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsirun nas, aku ingin Allah kembalikan pandangan mataku sehingga aku bisa melihat seperti layaknya orang. Famasahahu faraddallahu ilaihi basara, maka diusap oleh malaikat dan kembali dia melihat sempurna seperti yang lain. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik, dan ditanya, harta apa yang paling kamu senangi di dunia ini? Qala al-ghanam, dia bilang, kambing. Fa utiya syatan walidan, dan dia pun diberi kambing yang juga hamil. Fa anta jahadan wa wallada hadha, fa kana li hadha wadin min al-ibil wa li hadha wadin min al-baqar wa li hadha wadin min al-ghanam. Kemudian lahir binatang mereka masing-masing tadi, sehingga yang kulitnya belang tadi punya satu lembah, jadi satu lembah ontanya penuh banyak beranak pinak, karena didoakan berkah oleh malaikat. Kemudian yang botak satu lembah sapinya banyak beranak pinak, karena juga didoakan berkah oleh malaikat. Yang ini pun buta juga satu lembah kambingnya banyak, karena beranak pinak juga, karena didoakan berkah oleh malaikat. Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatih. Kemudian beberapa waktu malaikat ini datang kepada yang berkulit belang dalam rupa seperti ia semula. Artinya datang dalam jelmaan orang yang juga belang kulitnya. Faqala rajulun miskin qad inqata'at biyal hibal fi safari. Fala balagha li al-yawm illa billah thumma bik. Dia nyatakan, aku ini orang yang miskin dan tidak ada lagi uang saku, tidak ada lagi harapan dariku. Nah, dalam safar perjalananku ini tidak ada lagi yang bisa aku harapkan, habis sudah. Segala sesuatunya tidak ada. Maka tidak ada yang bisa aku harapkan untuk perjalananku kembali, kecuali harapan kepada Allah, kemudian kepadamu. Dan ini nilai tauhid. As'aluka billadhi a'taqal launal hasan wal jildal hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Maka aku memohon kepadamu, kata malaikat ini, dengan menyebut nama Allah, zat yang telah memberimu kulit dan warna yang menawan, yang bersih. Nah, zat yang telah memberimu harta dan kekayaan ini, aku minta seekor saja unta untuk aku gunakan sebagai bekal guna melanjutkan perjalananku, safarku. Maka dijawab oleh si belang yang sudah sembuh ini, qala al-huququ katsira. Dia sebutkan, hak itu banyak, tanggungan saya banyak beban, banyak yang harus saya selesaikan. Allah ya akhi. Faqala ka'ani a'rifuk, kata si malaikat ini kemudian, sepertinya aku kenal denganmu. Alam takun abros yakzirukan nas, bukankah kamu dulu juga belang seperti aku? Orang pun merasa jijik darimu. Faqiran fa'ataqallah, bukankah kamu dulu fakir, tidak punya apa-apa, dan Allah berikan harta kepadamu? Faqala innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Dia jawab, oh tidak, aku dapati harta ini semua, satu lembah onta, mungkin lebih dari itu, aku dapati ini warisan dari ayahku, dari kakekku, dari keluargaku, ini warisan turun temurun. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallah ila ma kunta. Kata malaikat itu, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti kondisi sedia kala. Wa atal aqra, kemudian malaikat ini datang kepada yang tadinya buta. Fi suratihi wa hayati, sama dalam rupa dan kondisi seperti orang ini sebelumnya, dalam menjelma menjadi orang buta, kepalanya berpenyakit. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil inqata'a bil hibalu fi safari. Saya orang miskin dalam perjalanan dan habis bekalku. Fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bik. Tidak ada yang bisa aku harapkan kecuali Allah kemudian Anda. As'aluka alladhi radda alaika sya'rak bakaran ataballagu biha fi safari. Maka dia katakan kepada si orang buta ini, aku mohon minta kepadamu satu ekor sapi saja untuk bisa aku jadikan bekal melanjutkan perjalananku. Waradda alaihi mithla radda hadha. Dan ditolak sama seperti yang sebelumnya, seperti yang kulit belang. Jawabannya mirip lah. Banyak tanggungan, banyak hak yang harus saya tunaikan. Belum selesai ini, belum selesai itu. Carilah orang lain. Kemudian dia ditanya seperti juga yang sebelumnya, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah Anda dulu botak juga berpenyakit, orang jijik dari Anda, kemudian Allah sembuhkan Anda, Allah beri Anda rambut yang menawan, dan dulunya Anda juga miskin, Allah beri Anda harta benda dan kekayaan ini. Sama dia pun menjawab, oh tidak, ini aku warisi turun-temurun dari ayah dan kakekku. Maka malaikat itu menjawab, in kunta kadiban fasayyarakallah ila ma kunta. Kalau kamu dusta, akan Allah kembalikan kamu seperti kondisi kamu semula. Wa atal a'ma, kemudian datang kepada si buta. Fi suratihi wa hayati, dalam rupa yang sama, orang buta. Qala rajulun miskin wa ibnu sabil inqata'a bil hibalu fi safari. Orang miskin tidak punya apa-apa lagi. Fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bik, yang kuharapkan hanyalah Allah kemudian kamu. As'aluka billadhi radda alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Aku mohon kepadamu dengan menyebut zat yang telah mengembalikan mata kepadamu, pandangan. Minta seekor kambing saja untuk aku jadikan bekal dalam perjalananku. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari faqut ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Fa wallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai' akhadtuhu lillah. Akhadtahu lillah. Kata si buta yang telah sehat ini, aku dulu juga sama buta seperti kamu, dan Allah kembalikan pandangan mataku sehingga aku bisa melihat seperti orang lain. Kalau kamu ingin ambil kambing, ambil sesuka kamu, berapa yang kamu maukan, ambil untuk melanjutkan perjalananmu. Aku tidak akan pelit atau menahanmu untuk mengambil apa yang Allah telah berikan kepadaku. Faqala amsik malak fa innama ubtulitum. Kata malaikat itu, tidak usah, tahan hartamu, artinya pegang dan kamu nikmati saja harta ini. Fa innama ubtulitum, karena kalian hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah telah ridha kepadamu dan murka kepada dua temanmu yang belang dan yang botak. Muttafaqun alaih hadis, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini panjang seperti yang Rasulullah sebutkan tentang tiga orang dari Bani Israel. Israel yang dimaksud adalah Ishak ibn Ibrahim alaihissalam, saudara dari Ismail alaihissalam. Dari zuriat atau anak cucu Israel ini Musa, Harun, Isa, nah, semuanya dari keturunan Ishak ibn Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama menyebutkan Israel adalah Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihissalam. Al-Muhim, baik Ya'qub atau Ishaq, keduanya adalah Nabi dan anak atau cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ini sendiri sudah merupakan pelajaran bagi kita untuk memuliakan nama ini, Israel. Karena ini nama seorang Nabi yang harus dimuliakan, Nabi kita, yang kita wajib mencintai dan menjunjung tinggi martabatnya. Merupakan kekeliruan yang mesti diluruskan, kebiasaan orang menyebut negara Yahudi, negara Israel, Israel. Sehingga dijadikan ejekan atau hinaan, atau bahkan laknat dan lain sebagainya. Memang Israel itu mal'un, terlaknat. Ini memang gara-gara Israel, perbuatan Israel. Seakan-akan, walaupun tentu yang dimaksud bukannya Nabi, tetapi paling tidak nama ini jadi nama yang terhina, nama ejekan. Padahal ini nama Nabi. Dan memang mereka nisbatkan itu kepada Nabi, Israel. Ini harus dibenahi, gak boleh yang semacam itu. Kita diwajibkan memuliakan para Nabi, harus kita junjung tinggi. Kalau Anda benci, dan memang itu harus, nah, jangan sebut Israel, Yahudinya, atau negara Yahudi, terserah lah apa. Jangan nama Nabi yang diejek dan dihina. Nah, tentang kisah-kisah dari Bani Israel ini, para ulama membaginya menjadi dua atau tiga. Yang pertama, kisah-kisah Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran dan cukup banyak dalam ayat. Yang kedua, yang ada di dalam sunnah yang sahihah, yang sahih, dan ada beberapa yang disebutkan Rasulullah SAW, antara lain hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, kisah Bani Israel dan ada di dalam sunnah. Yang ketiga, berita tentang Bani Israel dari ulama-ulama mereka atau dari cerita-cerita mereka sendiri. Tidak ada penukilan di dalam Al-Quran, tidak ada penukilan pula dari sunnah. Ini yang ketiga. Atau dari mulut ke mulut mereka, dari ulama-ulama mereka, dari rahib-rahibnya. Nah. Adapun yang pertama dan kedua dari Al-Quran atau dari sunnah, maka tidak diragukan lagi hak cerita tersebut dan harus diyakini kebenarannya. Karena yang menceritakan adalah Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an seperti dalam Al-Baqarah ayat 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum bat'a lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kamu melihat kepada sekelompok dari Bani Israel, Israeliat, setelah Musa ketika mereka katakan kepada Nabi mereka, kirim kepada kami seorang raja, pemimpin, yang kami akan berperang di jalan Allah bersama pemimpin itu. Kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Allah kisahkan dalam ayat ini karena banyak manfaatnya. Qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Nabi mereka menyatakan bahwa Allah mengutus Talut sebagai pemimpin atau raja bagi kalian. qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata mereka, kalau tahu Lut, dari mana dia bisa memimpin kami? Kami lebih berhak untuk memimpin diri kami sendiri. Orang Yahudi harus dipimpin oleh orang Yahudi. Dengan alasan Thalut tidak memiliki harta yang banyak, tidak kaya raya. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Nabi mereka, Allah memilih Thalut karena Allah berikan kelebihan padanya, kelebihan ilmu dan jasadnya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah berikan kekuasaan itu kepada yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui segala sesuatu. Itu kisah Bani Israel yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam sunnah, seperti hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula riwayat-riwayat lain yang sahih yang Rasulullah nukilkan kepada para sahabatnya tentang kisah-kisah Bani Israel. Adapun yang ketiga, berita kisah Bani Israel, insyaallah kita kaji pekan depan. Wallahu taala alam.